Cantik sekali dari Rara dan Selvi. Luar biasa sekali. Boleh dapat tepuk tangan sekali lagi. Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Sumatera Selatan mana suaranya? Sulawesi Selatan mana teriakannya? Indonesia mana suaranya? Ya. Di penampilan mereka kali ini berduet dan melakukan battle. Tentunya kami sangat paham dengan kondisi yang terjadi di Studio 5 ini. Semua pasti ingin memberikan tepuk tangan, tapi memang karena ini adalah lagunya yang genrenya slow.